saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Nah, sebaliknya ibu-ibu, kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib. Jangan kalian sekali-kali berdusta. Jangan kalian sekali-kali berdusta atau berbohong. Kenapa? Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada al-fujur. Apa itu al-fujur? Al-fujur maknanya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-khuruju min ta'atillah. Keluar dari ketaatan pada Allah. Jadi semakin sering bohong, semakin banyak ya pelanggaran syariat yang kita terabas. Itu pasti, Ibu. Maka lihat orang-orang munafik. Karena kenapa, Bu? Ya namanya dosa. Ini kan sering kita sampaikan. Dosa itu sebagaimana kebaikan. Kebaikan itu ketika dilakukan, lalu diterima oleh Allah, dia manggil teman-temannya. Halumma ilayya. Ayo ke sini, kerjain saya juga. Nah, kerjain dia tuh kebaikan kedua. Kebaikan kedua selesai, dia manggil kebaikan ketiga. Kebaikan ketiga selesai, dia manggil kebaikan keempat. Terus aja begitu. Nah, begitu juga keburukan. Dan dusta ini keburukan. Bahkan para ulama mengatakan dia di antara kabirah min kabairidz dzunub, di antara salah satu dosa paling besar, kebohongan. Nah, ini bayangkan ibu-ibu, gimana kalau dia manggil temannya? Ya kan? Habis satu kebohongan nih, dia manggil maksiat yang lain. Maksiat yang ini selesai, dilakukan lagi maksiat. Kalau dia enggak tobat ya, dia panggil maksiat yang lain. Maksiat ini selesai dilakukan, panggil lagi maksiat yang lain. Terus aja begitu. Jadi konsep kebaikan dan ketaatan tuh modelnya kayak begitu. Kebaikan kalau Allah terima, dia manggil saudara-saudaranya. Begitu juga keburukan. Keburukan kalau kita enggak segera taubat, dia akan manggil saudara-saudaranya supaya dikerjain juga. Sampai akhirnya apa, Bu? Sampai jadinya dia fujur, masuk ke dalam kategori fajir. Dan ibu-ibu bayangkan, fajir ini seringkali kita dapetin di surah-surah Makkiyah. Ya, contoh di dalam surah apa namanya? Abasa. Di akhir ayat, di akhir surah itu Allah mengatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Dan al-fajarah itu jamak dari fajir. Kafarah jamak dari kafir. Jamaknya bentuk pluralnya kafarah. Fajarah bentuk pluralnya dari kata fajir. Fajir itu apa? Ya tadi, keluar dari ketaatan pada Allah. Bangkang Allah mulu. Allah suruh ini enggak mau. Allah perintah ini enggak mau. Allah larang ini dilanggar sama dia. Itu fajir. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mutaffifin. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-7. Apa kata Allah? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Fujjar itu ya sama. Dia jamak dari fajir juga. Jadi fajir itu ada dua jamaknya. Ada fajarah, ada fujjar. Ya. Cuman fujjar ini lebih kepada sighah mubalaghah. Ini udah keterlaluan gitu loh, kefajirannya. Fujurnya udah keterlaluan. Kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah apa itu as-sijjin? Kitabun marqum, yaitu kitab catatan yang telah tertulis. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin ila akhirih. Kemudian dalam surah Al-Infitar juga sama, Allah mengatakan wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fajir itu benar-benar akan di dalam neraka jahim nanti pada hari kiamat. Jadi fal kadzib yahdi ilal fujur, sehingga kesimpulannya lagi-lagi Ibu-ibu, kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada kefujuran itu. Kefajiran tadi itu. Dan tadi celaan itu banyak banget tentang, dan ancaman dari Allah itu juga sangat banyak. Wal fujur yahdi ilan nar, dan pastilah kefajiran itu mengantarkan seseorang kepada neraka. Lalu Nabi enggak cukup di situ, Nabi katakan hati-hati. Wa innar rajula la yakdzib, orang itu kalau sudah sering berbohong, sering berdusta, dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain disebutkan la yazalur rajulu yakdzib, orang itu akan senantiasa berdusta. Wa yataharral kadzib, dan dia selalu aja berdusta, berusaha untuk menutupi kebenaran. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah catat dia sebagai orang-orang yang kadzab. Kadzab itu sighah mubalaghah, sebagaimana tadi Siddiq, orang saking jujurnya dia bukan lagi disebut shadiq. Kalau shadiq itu jujur cuma sekali dua kali, Bu. Kalau ini udah sering jujur itu disebutnya Siddiq. Sebagaimana orang baru beberapa kali bohong itu enggak langsung disematkan kepadanya kadzab, tapi kadzib. Dia kadzib nih, dia berdusta. Tapi sering bohong, kadzab nanti. Ya, kadzab. Pernah dengar Musailamah? Al-kadzab udah keterlaluan gitu loh, ngebohongnya. Jadi orang, bahkan perawi hadis, Bu, kalau sudah ketangkep basah, sering membawakan hadis-hadis palsu, itu bahasanya para ahli hadis itu untuk perawi yang kayak gitu namanya kadzab. Dajjal kadang-kadang. Saking seringnya buat hadis palsu, meriwayatkan hadis palsu, fulan dajjal. Enggak macam-macam tuh. Jangan main-main Ibu, dengan kebohongan ini fatal, Ibu. Mengantarkan kepada ketidakpercayaan dalam sebuah masyarakat. Orang, Bu, kalau mengatakan, Bu, saya pinjam uang, kapan dibalikin, Bu? Iya, nanti. Nanti tanggal 12 Juli deh, gitu kan. Akhirnya enggak dipenuhin. Iya, enggak dipenuhin tapi enggak ada uzur gitu loh. Kabur gitu aja, ngilang, enggak ada khabar, enggak ada berita. Ditagih, Bu, kapan? Iya, nanti, Bu, tanggal sekian. Bu, kapan lagi? Iya, nanti. Akhirnya dibayar tuh. Besok lagi minjem lagi, Bu. Percaya gak kira-kira? Kenapa gak percaya? Karena udah gak jujur. Ini bukan tentang uang ya, tetapi tentang kejujuran. Bukan tentang uang. Mungkin uang gak seberapa, ambil aja, gak ada masalah. Tapi kejujuran itu penting bagi sebagian orang. Kejujuran itu penting. Dan orang kalau sudah berbohong sekali, kepercayaan itu sudah. Makanya di dalam ilmu jarh wa ta'dil, Ibu-ibu, orang itu baru tertuduh, bukan tertuduh, baru diduga pernah berdusta saja, itu hadisnya langsung hadis matruk, matrukul hadis. Enggak boleh meriwayatkan dari fulan. Enggak boleh meriwayatkan dari fulan. Munkarul hadis, afwan. Munkarul hadis, hadisnya munkar, baru tertuduh, belum tentu benar gitu loh. Tapi ada dugaan kuat dia berdusta. Bayangin kalau kita jadi perawi hadis, itu pasti nggak boleh meriwayatkan hadis dari kita. Jadi perawi paling palsu kita, Bu. Kalau jadi perawi hadis, kenapa? Sering bohong kita. Jadi perawi hadis itu nggak boleh sembarangan, Bu. Kriterianya itu ketat. Ya, kriteria hadis sahih, apalagi sekelas Imam Bukhari itu Imam Bukhari itu luar biasa, Bu. Pernah Imam Bukhari udah jalan ke suatu wilayah gitu ya, nyari hadis dari seseorang. Nah, ternyata hadis tersebut ada pada seorang yang sedang bermain dengan keledainya. Lalu kemudian dia ngelemparin sesuatu, Bu, ke arah sana. Terus keledainya ngejar, langsung ditinggalin sama Bukhari. Jadi orang itu nipu hewan tunggangannya. Ketika orang itu nipu hewan tunggangannya, bagaimana kita bisa aman dia menjaga hadis Nabi SAW? Dia sampai sedetail itu. Makanya saya bilang tadi, kita nih yakinilah. Kalau kita nih berada dalam tingkatan rawi hadis, kita nih tertolak, Bu. Itu dipastikan. Karena kita udah sering kali bohong. Ya, nak, gak bagus, nak, kayak gitu, nak. Emang kita keluar? Enggak, nak. Di sana, di luar ada ini, ada itu, ada macam-macam. Udahlah, matrukul hadis kita semuanya, Bu. Ya, dari mulai bohong, ngajarin anak bohong, udah berapa kali gitu. Hati-hati, ya, terhadap kebohongan. Dan bahkan, para ulama mengatakan, kata Syekh Utsaimin, innahu min kabairi dzunub, bohong itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu bi annahu yuktaba 'indallahi kadzaban. Karena apa? Karena Nabi SAW mengancam orang yang berdusta. Kalau dia sering-sering berdusta, nanti diancam dengan gelar kadzab tadi itu. Jadi gelar kadzab itu fatal, ibu-ibu. Wa min a'zamil kadzib, dan di antara kebohongan yang paling besar di dalam Islam, ma yaf'aluhu an-nas al-yawm, kata Syekh Utsaimin, apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang hari ini, ya'ti bil maqalah kadziban, dia bawakan ucapan dusta, lakin min ajli an yudhikan nas, tujuannya supaya orang-orang tertawa, bikin jokes gitu ya. Waqad ja'a fil haditsil wa'id ala hadza, tetapi telah datang ancaman dari Nabi SAW dalam hadisnya berkaitan dengan hal ini. Kata Nabi SAW, wailun liman hadatha fakadzaba liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Jadi bohongnya aja udah dosa besar, Bu. Ini lebih parah lagi. Yang hari ini udah dianggap sepele ya oleh masyarakat, dianggap itu sebagai lelucon, ketawa kita bareng-bareng, bahkan kita mungkin sebagian besar kita menduga itu pasti bohong, tapi tetap aja kita doyan, kita tetap ketawa, kita tetap enjoy menikmati ya kebohongan demi kebohongan. Ya kan tahu banyak acara televisi settingan macam-macam, itu tahu bohong tapi kita santap juga. Maka lihat kata Nabi, celaka kata Nabi. Nah, kata Nabi wailun, celaka. Ini bayangin ibu-ibu, sosok yang akhlaknya direkomendasikan oleh Allah Tabaraka wa Taala, wa innalaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi itu bukan akhlak mulia lagi, akhlak agung, santun, ya, sabar, lemah lembut, pengasih, pemurah. Langsung tiba-tiba ngomong celaka. Binasa tuh orang. Siapa? Siapa yang berkata-kata lalu kemudian dia berdusta? Liyudhika bihil qaum, supaya kaum, orang-orang itu pada ketawain dia. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka tuh dia. Habis tuh dia. Kalau bahasa kita. Jadi ini hal yang sudah mulai disepelekan oleh masyarakat kita. Lawak, candaan, tapi bohong gitu. Kita enggak mengingkari, Bu, dalam Islam ada candaan, ada kalanya kita rehat dengan tertawa gitu, nggak ada mas, tertawa nggak ada masalah, asal jangan kebanyakan, sesuai porsinya aja. Sebagaimana makan gitu kan, makan boleh nggak? Ya boleh dong, ya tapi jangan terlalu banyak. Di kajian boleh nggak kita ketawa? Boleh, nggak ada masalah, tapi jangan kebanyakan juga. Jangan ya, kajian tuh pengennya terbahak-bahak aja. Kalau mau kayak gitu cari aja penceramah yang lulusan apa, Bu, stand up komedian Bekasi, stand up kemudian Bogor gitu ya. Iya, suruh dia kasih hadis, kemudian diolah dia tuh hadis jadiin jokes. Sekalian kufur bareng-bareng gitu kan. Iya, jadi kan agama jadi bahan candaan. Jadi kita ketawa-ketawa. Tapi ada batasannya. Enggak semua hal kita jadikan sebagai bahan candaan. Dan termasuk yang enggak diperbolehkan omongan dusta. Ya, enggak boleh dijadikan sebagai candaan. Nasihatku untukmu.